اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, baik hadirin jamaah majlis Ramadan, para peserta itikaf di Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, juga para peserta itikaf di Masjid Al-Hijrah pada Suka Cimahi, para pendengar Radio Raja Bandung baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming Radio Raja Bandung di mana saja Anda berada, melalui channel YouTube ataupun channel Facebook Radio Raja Bandung di mana saja Anda berada. Bergabung juga bersama kita beberapa radio di kota-kota lain, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Insani Purbalingga, Kebumen, Suara Kalbu Jayapura, Amuba di Pangkal Pinang, dan Ria Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah kita kembali pagi ini berjumpa. Pagi ini kita akan membeberkan secara ringkas tentang tafsir Surah Al-Qadar. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna anzalnahu fi laylatil qadar, wa ma adara kama laylatul qadar, laylatul qadri khairun min alfi syahrin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam laylatul qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sudah membahas makna Lailatul Qadar. Qadar dengan 2 makna. Makna pertama agung atau mulia, sehingga Lailatul Qadar artinya malam yang penuh keagungan atau kemuliaan. Yang kedua, qadar dengan makna takdir atau qadha, karena di malam tersebut ditetapkan takdir-takdir atau ketetapan untuk setahun yang akan datang. Makanya malam itu disebut dengan Lailatul Qadar. 2 makna ini dua-duanya terkandung dalam Lailatul Qadar. Ya, malam itu malam ditetapkannya takdir. Ya, malam itu juga adalah malam yang penuh kemuliaan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya? Maknanya adalah amalun fiha khairun min amali alfi syuhur. Amal yang dilakukan di bulan tersebut, di hari, di malam tersebut lebih baik daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan di luar malam tersebut. Makna lebih baik khairun itu adalah aktsaruha ajra, lebih besar pahalanya, lebih banyak pahalanya. Jadi kalau ada manusia beribadah selama 1000 bulan, siangnya ataupun malamnya, tak sedetik pun melakukan dosa dan maksiat, kebayang pahalanya sangat besar, tapi kalah besarnya pahala tersebut dengan pahala ibadah yang dilakukan hanya semalam, tapi dilakukan di bulan, di malam Lailatul Qadar. Itu maknanya. Dan Nabi SAW dalam salah satu hadisnya menyatakan, lamma hadara Ramadan, qala Rasulullah SAW, ketika datang bulan Ramadan, berkata Nabi SAW, qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi laylatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairuha faqad hurim. Telah datang bulan Ramadan kepada kalian, bulan yang penuh barokah. Allah telah mewajibkan atas kalian saum di dalamnya. Dibukakan di bulan itu seluruh pintu surga, ditutup di bulan itu seluruh pintu neraka jahim, dan dibelenggu di dalamnya setan-setan. Di dalam bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalang dari kebaikan malam tersebut, berarti dia sungguh sangat rugi. Mana terhalang, dia tidak memperoleh keutamaan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Oleh karena itulah, maka dikatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapa orang yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu, selain memperoleh pahala yang lebih besar, lebih banyak dibanding pahala yang dilakukan selama 1000 bulan di bulan-bulan lain. Ini makna dari Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunlah para malaikat dan malaikat Jibril di malam itu dengan izin Allah. Maknanya adalah yaksuru tanazzulul malaikati fi hadhihi al-lailah likathrati barakatiha. Wal malaikatu yatanazzalun ma'a tanazzulil barakah war rahmah kama yatanazzaluna 'inda tilawatil Qur'an wa yuhituna bi hilqiz dzikr wa yad'una ajnihatahum li talibil 'ilm bisidqin ta'ziman lahu. Maknanya sangat banyak turunnya para malaikat di malam itu karena banyaknya barokah. Para malaikat turun beserta turunnya barokah dan rahmat, sebagaimana para malaikat pun turun ketika ada orang yang membaca Al-Quran, turun kepada halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ilmu. Mereka meletakkan sayap-sayap mereka bagi para pencari ilmu dengan sebenar-benarnya, karena mengagungkan para pencari ilmu. Wa ammar ruhu faqila al-muradu bihi hahuna Jibril alaihi salatu wassalam. Adapun ruh yang dimaksud di dalam ayat ini, Maksudnya adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Timbul pertanyaan, bukankah Jibril termasuk kelompok malaikat? Kenapa disebut secara khusus? Ini disebut babu atfil khas alal am. Bab mengatofkan yang khusus kepada yang umum. Ar-ruh itu khusus, itu malaikat Jibril. Malaikat adalah umum, seluruh para malaikat. Nah, Jibril diatofkan kepada kelompok malaikat secara umum untuk menunjukkan khusus dan spesialnya kedudukan malaikat Jibril dibanding malaikat lain pada umumnya. Oleh karena itulah maka disebut secara khusus. Min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Seluruh urusan saat itu selamat. Berkata Mujahid, salamun hiya min kulli amrin. Seluruh urusan saat itu selamat. Apa maknanya? Berkata Mujahid, hiya salimatun. La yastati'u syaitanu an ya'mala fiha su'an. Au ya'mala fiha adha. Maksudnya malam itu selamat. Setan tidak mampu untuk melakukan perbuatan buruk atau mengamalkan amalan yang mengganggu di malam itu. Ini makna dari salam. Seluruh urusan saat itu semuanya selamat. Di malam itu tidak ada keburukan yang dilakukan oleh setan laknatullahi alaih. Seluruh orang-orang yang biasa berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat, malam itu tertidur dan istirahat dari keburukannya, dari kejahatannya. Mungkin dari maghrib atau isya juga sudah lelenggutan. Sudah berat terasa kedua kelopak matanya. Sehingga itu menghentikan mereka dari perbuatan dosa dan maksiat yang biasa dilakukannya, maka mereka tertidur. Adapun orang-orang mukminnya, mereka melek dan mereka melakukan ibadah di malam tersebut. Maka dikatakan salamun, seluruh urusan saat itu adalah selamat. Berkata Qatadah dan yang lain-lainnya, tuqdha fihal umur wa tuqdarul ajal wal arzak. Ditetapkan di malam itu seluruh urusan dan ditakdirkan di malam itu seluruh ajal dan seluruh rizki. Tahun ini si fulan akan mati. Tahun ini juga si fulan akan lahir. Tahun ini si fulan akan memperoleh rizki yang melimpah. Tahun ini si fulan rizkinya justru melorot sampai bangkrut. Di malam itu ditetapkan takdir-takdir tersebut sampai setahun yang akan datang. Dan ketetapan takdir tersebut tentu saja menginduk pada catatan takdir di Lauhul Mahfuz. Tidak akan menyimpang dan tidak akan ada perbedaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu ditetapkan seluruh urusan secara bijaksana. Maknanya ditakdirkan. Makanya disebut dengan sebutan Lailatul Qadar. Salah satu maknanya adalah malam penetapan takdir. Min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr, berkata Asy-Sya'bi. Seluruh urusan satu selamat sampai terbit fajar. Dia berkata, taslimul malaikati lailatul qadar ala ahlil masajid hatta yatla'al fajr. Para malaikat menyampaikan salam di malam Lailatul Qadar kepada para ahli masjid yang sedang berada di masjid. Itu terus sampai akhir fajar, sampai datangnya fajar. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika membacakan ayat ini, min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam kitab Fadha'il Awqat yang disun oleh Imam Al-Baihaqi, ada satu riwayat yang menakjubkan tentang nuzulul malaikah wa mururuhum alal musallina lailatul qadar wa husulul barakah lil musallin, tentang turunnya para malaikat dan mereka mendatangi orang-orang yang sholat di malam Lailatul Qadar serta teraihnya barokah oleh orang-orang yang sholat di malam itu. Disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abi Hatim tentang sebuah riwayat yang sangat panjang, di dalamnya ada kalimat tanazzalul malaikatu min sudratil muntaha sahbatu Jibril alaihi salatu wassalam ilal arad wa du'auhum lil mu'minina wal mu'minat, tentang turunnya para malaikat dari Sidratul Muntaha. Mereka adalah sahabat-sahabat dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Mereka turun ke muka bumi dan mendoakan untuk mukminin dan juga mukminat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tayalisi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata tentang Lailatul Qadar, annaha lailatu sabi'atin aw tasi'atin wa ishrin wa annal malaikata tilkal lailati fil ard aktsar min adadil hasa. Kata beliau tentang Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-29, ke-27 atau ke-29. Dan para malaikat di muka bumi di malam itu jumlahnya lebih banyak daripada jumlah bilangan seluruh kerikil yang ada di muka bumi ini. Kerikil kita tahu bagaimana banyaknya, mungkin berjumlah lebih dari triliunan, maka jumlah malaikat lebih banyak lagi daripada itu. Dan itulah yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kemarin kita sudah membahas waktu, intinya waktu turunnya Lailatul Qadar berganti-ganti di setiap tahun. Dan itu bisa di malam ganjil atau bisa di malam genap, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, carilah dia di 9 hari terakhir, 7 hari terakhir, 5 hari terakhir, 3 hari terakhir atau di hari terakhir, dan itu bisa ganjil bisa genap tergantung jumlah hari di bulan Ramadan tahun tersebut. Sekarang apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Kita bisa lihat Lailatul Qadar itu di malam terjadinya Lailatul Qadar atau di esok harinya. Di pagi harinya. Kalau pagi harinya ada tanda-tanda tersebut, oh berarti tadi malam sudah turun Lailatul Qadar, udah telat ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Kata beliau, inna amarata Lailatul Qadar annaha safiyah buljah ka'anna fiha qamaran sati'an sakinatan saziyatan la barda fiha wala har wala yahillu likaukib yurma bihi hatta yusbiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun tanda-tanda Lailatul Qadar adalah pertama annaha safiyah. Saat itu langit bersih. Terus buljah. Buljah itu terang. Buljah itu kondisi ketika awal terbitnya fajar shadiq. Terang. Seolah-olah di malam itu ada bulan yang muncul. Padahal di malam itu tidak ada bulan karena sudah menjelang akhir bulan, ya. Tidak dingin di malam itu dan tidak panas, dan tidaklah halal bagi bintang untuk dilemparkan pada malam itu. Maksud dilemparkan untuk melempar siapa? Setan yang berusaha mencuri dengar berita dari langit, ya. Karena tidak ada setan yang melakukan itu. Ini pada malam harinya. Wa inna amarataha anna syamsa sabihataha takhruju musawiyatun laisa laha syi'a'un mislal qamari lailatal badar wala yahilu lisyaitan an takhruja ma'aha yawma idzin. Adapun tanda di siang harinya, keesokan harinya, bahwa matahari saat itu di pagi harinya keluar secara penuh, tidak memiliki cahaya yang menyilaukan, seperti bulan pada malam purnama. Kita bisa menatap tanpa harus kekereceman. Apa kekereceman? Tanpa harus berkedip, ngicep, berkedip, tanpa harus kekerceman, tanpa harus merasa silau, seperti kita melihat bulan pada malam purnama, dan tidak halal bagi setan untuk keluar bersama matahari di pagi hari itu. Hadis ini sanadnya hasan. Jadi dari hadis ini ada beberapa tanda. Pertama bersih. Kedua terang, seolah-olah ada bulan. Ketiga tenang, sakinah, ya. Terus sajiah, sajiah itu juga terang. Terus tidak dingin, tidak panas. Dan tidak ada bintang yang dilemparkan di malam itu untuk melempar setan-setan yang berusaha mencuri dengar berita dari langit. Pagi harinya matahari keluar tanpa menyilaukan mata. Nanti ada keterangan di dalam hadis yang lain, warna matahari di pagi harinya merah, ya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Al-Thayalisi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar. Beliau berkata, Lailatun samaha talaqa la harata wa la baridata wa tusbihu syamsun wa tusbihu syams sabihatuha dha'ifa hamra. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar itu malam yang samaha. Apa sama toleran, yang tenang, yang tolakah, yang terang. Kalau wajah sedekah itu bisa dengan biwajhin taliq ala akhika, dengan menunjukkan wajah yang ramah, yang sumringah, yang terang. Malam itu adalah malam yang tenang dan terang, tidak ada rasa panas atau hawa panas dan juga tidak dingin. Pagi harinya matahari bersinar dengan sinar yang lemah dan kemerah-merahan. Lemah maknanya tidak membuat orang silau ketika menatapnya dan warnanya kemerah-merahan. Coba nanti kalau matahari terbit, lihat. Merah enggak? Dan menyilaukan mata enggak? Kalau enggak, oh mungkin tadi ya, Hanas tadi kerek, nyegrek gitu. Di dalam hadis yang lainnya lagi, dari Ibnu Asim dengan sanad yang sampai kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, inni ra'aitu lailatul qadar fa ansaituha wa hiya fil ashril awakhir min layaliha wa hiya talaqah buljah la harata wala baridata ka'anna fiha qamaran la yakhruju syaitanuha hatta yudhi'a fajruha. Aku melihat Lailatul Qadar lalu aku dilupakan. Maksudnya lupa itu malam keberapa. Tapi yang jelas kata beliau, itu adalah pada malam-malam terakhir di malam-malam Ramadan. Malam itu cerah dan terang, tidak ada panas, tidak dingin, seolah-olah di malam itu ada bulan yang keluar dan setan tidak bisa keluar sampai terbitnya fajar. Walaupun di malam itu tidak ada bulan karena sudah menjelang akhir bulan, tapi terangnya seolah-olah ada bulan di malam tersebut, ya. Apakah mungkin keluar hujan di malam Lailatul Qadar? Iya, sangat mungkin. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kata Abu Sa'id, i'taqafa Rasulullah s.a.w. fil asril awal min Ramadhan wa takafna ma'ahu. Nabi s.a.w. i'tikaf di 10 malam pertama di bulan Ramadhan. Kami pun i'tikaf juga bersama-sama beliau. Fa'atahu Jibril, lalu datanglah Jibril kepada beliau. Faqala, lalu berkata Jibril, innal ladhi tatlubu amamak. Sesungguhnya yang sedang kamu cari itu ada tuh nanti di depan, belum datang. Apa yang dicari? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar belum datang, ada di depanmu nanti. Fa'takafal asyral awsat, fa'takafna ma'ahu. Lalu beliau itikaf lagi di 10 hari yang kedua. Berarti tanggal 11 sampai 20 kami pun itikaf juga bersama-sama beliau. Fa'atahu Jibril, datang juga Jibril, lalu berkata, alladhi tatlubu amamak, yang kamu cari masih di depan tuh. Jadi belum apa? Belum datang Lailatul Qadar, hanas itikafnya. Tidak ada hanas. Hanas apa bahasa Indonesianya? Apa? Sayang. Enggak ada terjemahannya. Sudah hanas, sudah terlanjur. Terlanjur. Ya, pokoknya hanas itikaf enggak keluar gitu. Si Lailatul Qadar. Tapi enggak sia-sia. Sebab walaupun belum dapat Lailatul Qadar, dapat enggak pahala ibadahnya? Iya, tentu saja dapat ya. Setelah itu, thumma qaman nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam khatiban sahibata ishrina min ramadhan. Berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di pagi hari ke-20 di bulan Ramadhan. Setelah itikaf 20 hari kan enggak datang ya Lailatul Qadar. Tanggal 20 paginya beliau khutbah. Kata beliau, mani itakafa ma'i falyarji, fa inni ra'aitu lailatul qadar wa inni ansaituha wa innaha fil ashril awakhir fi witrin wa inni ra'aitu ka'anni asjudu fitin. Siapa yang itikaf bersamaku hendaklah pulang, karena aku telah melihat. Di sini falyarji maknanya, siapa yang sudah itikaf kepadaku, kembalilah itikaf bersamaku. Karena aku mimpi, aku melihat Lailatul Qadar, tapi aku lupa kapan, dan sungguhnya itu di 10 hari terakhir di malam ganjil. Aku melihat seolah-olah aku sujud di atas tanah dan air. Itu dalam mimpi loh. Jadi ketika beliau berkhutbah, belum apa? Belum datang Lailatul Qadar, tapi tadi malamnya bermimpi. Bermimpi itulah malam Lailatul Qadar, dan seolah-olah aku sujud di atas tanah dan air. Kata Abu Sa'id, wa kana saqaful masjid jaridan minan nakhl wa manara fis sama'i syai'a. Saat itu atap masjid terbuat dari pelepah-pelepah kurma. Jadi barolong ya. Dan kami tidak melihat ada awan apapun di langit di malam itu. Ya. Jadi malam ke-21 mereka tetap i'tikaf. Faja'at Quza'ah. Quza'atun. Datanglah Quza'atun. segumpal awan. Fa matarana atau fa mutirna, lalu menghujani kami. Fasalla binan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta ra'aitu atharatin wal ma'a ala jabhati rasul sallallahu alaihi wasallam tasdiqa ru'yahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami sehingga aku melihat bekas tanah dan air nempel di kening Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kebenaran mimpi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan malam Lailatul Qadar yang terjadi saat itu terjadi pada malam ke-21 dari bulan Ramadan. Jadi paginya Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah. Tadi malam bermimpi melihat Lailatul Qadar seolah-olah sujud di atas tanah dan air. Malamnya, malam ke-21-nya berarti kan itu benar-benar kejadian. Ya, itu terdapat di dalam kitab Sahihain. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menunjukkan sangat mungkin Lailatul Qadar di malam itu terjadi hujan sebagaimana yang pernah dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan itu menunjukkan iya mungkin terjadi hujan. Sebuah hadis yang menjelaskan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mau memberitahukan malam terjadinya Lailatul Qadar. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Kata Ubadah bin As-Samit, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana bilailatil qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Keluarlah Rasul sallallahu alaihi mau memberitahukan kepada kami tentang malam Lailatul Qadar. Tapi tiba-tiba ada dua orang di kalangan kaum muslimin yang berantem. Di bulan Ramadan malam berantem, bayangkan. Mereka sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Bertengkar. Faqala, berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadar, fatalaha fulan wa fulan, farufi'at wa asa ayyakunna khairan lakum, faltamisuha fit tasi'ah was-sabi'ah wal khamisah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Tapi tiba-tiba si fulan dan si fulan bertengkar. Lalu diangkat lagi. Maksudnya dilupakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam harus apa? Harus mendamaikan dulu dua orang yang sedang bertengkar ini. Dan ingat. Mengakurkan, mengislahkan dua orang yang sedang bertengkar itu berat. Apalagi orang Arab. Bertengkarnya tidak pukul-pukulan, tidak lempar-lemparan, tapi mulut dengan mulut. Awalnya dari jauh, petembal-tembal, saling mendekat, gitu. Ini ngomong, omongan orangnya, omongan lawannya tidak terdengar oleh dia. Tapi yang penting dia ngomong, itu ngomong. Sampai bibir dengan bibir hampir beradu itu. Paling hebat. Memegang bajunya digeweng-geweng. Digeweng-geweng itu digoyang-goyang. Enggak sampai mukul. Sekali mukul, kisos. Gitu ya. Atau dituntut nanti di pengadilan. Nah, oleh karena itu mereka tidak pukul-pukulan. Atau pukul beneran. Tapi hanya mulut. Dan mendamaikannya mereka karena dua-duanya punya argumen dan jago ngomong. Itu susahnya bukan main. Jadi menyita waktu yang lama dan energi yang cukup banyak sampai lupa terhadap maksud untuk memberitahukan Lailatul Qadar. Sampai Nabi SAW juga lupa. Asa ayyakunna khairan lakum. Mudah-mudahan ini yang terbaik bagi kalian. Kalau kaum muslimin tidak diketahui, tidak mengetahui pasti turunnya Lailatul Qadar itu lebih baik. Nah, Nabi menyatakan faltamisuha fitasiah wasabiah wal khamisah tabqa. Cari oleh kalian di 9 hari terakhir, 7 hari terakhir, atau 5 hari terakhir. Dan ini menunjukkan disembunyikannya Lailatul Qadar dari segi waktunya, kapan turunnya, dan itu lebih baik bagi kaum muslimin agar sekali lagi kaum muslimin terdorong, termotivasi untuk ibadah di rentang waktu yang lebih panjang. Ya. Kita sudah jelaskan tanda-tanda Lailatul Qadar. Jadi malam itu apa? Tenang, cerah ya. Terang, tidak ada bulan, tapi seperti ada bulan. Kemudian tidak panas, juga tidak dingin. Mungkin turun hujan, mungkin turun hujan. Ya, karena itu pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pagi harinya apa? Matahari keluar secara bulat dengan cahaya kemerah-merahan, tapi tidak menyilaukan mata seolah-olah bulan pada malam purnama. Itu di antara beberapa tanda dari Lailatul Qadar. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat Lailatul Qadar? Kalau orang-orang sekarang kebayang pas Lailatul Qadar selfie, mana bulan itu? Celek, padahal bulan enggak ada. Itu lampu. Ini umpamanya kenangan di malam Lailatul Qadar tempel di Facebook. Emang Lailatul Qadar bisa difoto gitu? Ya enggak lah. Apa yang harus dilakukan? Yang jelas bukan selfie. Yang jelas juga bukan bikin status, ya. Tempel di Facebook, bangun sekarang Lailatul Qadar. Membangunkan pakai Facebook. Bangun enggak? Ya enggak lah. Emangnya alarm. Di dalam penjelasan para ulama apa yang harus dilakukan pada malam Lailatul Qadar, disebutkan fal mustahab al-ikthar minad du'a fi jamil awqat wa fi syahri ramadhan akthar wa fil asril akhir minhu thumma fi awtarihi akthar wal mustahab ayakthura min hadad du'a Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Disunahkan memperbanyak doa di setiap waktu kapan saja. Tapi di bulan Ramadan harus lebih banyak lagi berdoanya. Di 10 hari terakhir harus lebih banyak lagi. Di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir harus lebih banyak lagi. Terutama memperbanyak doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma ya Allah innaka afuun, sungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai sifat maaf. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Ya, ini berdasarkan beberapa riwayat. Pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, ya Rasulullah in wafaqtu lailatul qadar fama ad'u. Wahai Rasulullah, kalau aku mengalami Lailatul Qadar, apa yang harus aku katakan? Doa apa yang harus aku baca? Maka Nabi berkata, quli Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Katakan olehmu, Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Kedua, Aisyah juga berkata dalam riwayat yang lain dengan sedikit lafaz yang berbeda. Ya Rasulullah, in ra'aitu ara'aita in alimtu ayyal lailah lailatul qadar ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku melihat atau mengetahui malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku baca? Beliau menjawab, Quli, katakan olehmu, Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Ini ada beberapa riwayat dari Aisyah dengan lafad-lafad yang berbeda. Yang intinya sama. Doa Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Ini yang terbanyak disering dilakukan di samping doa-doa yang lain. Doa apapun yang kita panjatkan di malam itu dipersilakan selama isi doanya baik dan bagus, tapi lebih dianjurkan membaca doa yang barusan, Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni, di dalam sholat, di dalam sujud, di dalam kunut witir, atau di luar sholat, walaupun kita sedang tidak melakukan sholat, silakan perbanyak membaca doa-doa ini. Ya, itulah penjelasan kita di pagi hari ini tentang Lailatul Qadar dan tanda-tandanya, dan sedikit tafsir tentang surah Lailatul Qadar, surah Al-Qadar. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Ustaz, Lailatul Qadar adalah waktu turunnya Al-Quran yang berarti sudah pasti waktunya. Tapi mengapa datangnya Lailatul Qadar bisa berganti-ganti? Iya, yang dimaksud Quran turun pada malam Lailatul Qadar adalah sekali lagi turun dari Lauhul Mahfuz ke mana? Ke Baitul Izzah di langit ke dunia zaman baheula. Sebelum turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman baheula. Dan zaman baheula tersebut pas Al-Qur'an turun, pas malam itulah Lailatul Qadar. Itu. Setelah itu Lailatul Qadar turun dengan waktu yang berpindah-pindah. Sekarang. Sampai sekarang berpindah-pindah. Kadang malam ini, kadang malam itu, kadang malam yang lain lagi. Tapi yang jelas di 10 hari yang terakhir, terutama di malam-malam yang genap. Di malam-malam yang ganjil ya terutama. Walaupun pernah dan mungkin terjadi di malam genap mungkin ya. Tapi yang jelas 10 hari terakhir. Ini selanjutnya berpindah-pindah. Tapi ketika Al-Quran turun sekaligus 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, itu turunnya pas bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi ayat yang menyatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kami telah nurunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar, itu mimbabil ikhbar, dalam rangka memberikan informasi bahwa dahulu Qur'an tak turun pas di malam Lailatul Qadar. Apakah hadis yang menerangkan ciri-ciri Lailatul Qadar sahih-sahih yang tadi dikemukakan sahih? Apakah mungkin juga malam Lailatul Qadar turun tanpa membawa tanda-tanda? Tanda-tanda itu tidak dibawa. Tapi terkondisi dengan sendirinya. Ya. Efek dari turunnya Lailatul Qadar, para malaikat dan seterusnya, muncul tanda-tanda tadi gitu. Ya. Begitu. Mohon penjelasan agar kami tetap semangat terus dalam mencari. Ya udah dijelaskan, semangat ya. Ustaz? Ya. Ada penelpon yang masuk melalui line telepon Radio Raja Bandung. Ya. Mangga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak yang barusan bertanya, yang awalnya belum jelas dari mana dan siapa, tapi pertanyaannya jelas. Kalau kita sudah yakin memperoleh Lailatul Qadar, tanda-tandanya jelas. Saat itu kita sampai nangis gitu ya. Sujud, berdoa kepada Allah gitu ya. Yakin itu dapat Lailatul Qadar. Kalau sudah yakin berarti kebayang pahalanya. Itu sama dengan ibadah 83 tahunan gitu ya. Apakah setelahnya boleh berleha-leha? Tenanglah, saya sudah ada tabungan 80 tahun ke depan. Seperti itu. Atau yang lebih parah lagi ya. Orang yang ke Mekah atau ke Madinah baik haji atau umrah. Satu kali sholat di Mekah sebanding dengan 100.000 kali lipat. Itu sholat berapa tahun tuh ya? 100.000 dibagi, kumaha ngitung nanya, seberapa tahun ya tata? Sekarang kalau umpamanya sehari 5 kali, sebulan 150 ya? 5 kali 30, 150, sebulan tuh. 150 kali 12, seberapa? 1800 kali sholat setahun ya. Setahun itu 1800 kali sholat. 10 tahun 18 ribu. Berarti kalau 100 ribu itu 100 tahun gak ya? 50 tahun tuh ya kira-kira. 50 atau 60 tahun. Jadi satu kali sholat di Masjidil Haram sebanding dengan 50 tahun sholat di masjid yang lainnya. Lalu setelah orang pada hari itu sekali sholat. Sehari, kita di Mekah berapa hari? Umpah kalau umroh 3,5 hari. Berarti sholat sehari 5 kali, kalau 3 hari 15, 20 kali sholat umpah selama di Mekah. Berarti 20 kali 100 ribu. Berapa tuh? 2 juta kali. 2 juta kali sholat di masjid itu berapa tahun? 50 kali. Jadi pulang haji itu gak perlu sholat. Kamu kok pulang haji gak sholat? Ah, sudah terhandle tabungan saya terlalu banyak itu. Baru umrah belum haji. Apakah begitu? Gak boleh begitu. Ya. Kalau seseorang ibadah, lalu ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai ciri atau tanda ibadah orang itu diterima, Allah memberi hidayah kepada orang itu untuk semakin lebih giat lagi ibadah. Imam Ibn Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif bab Wadhaifu Syahri Syawal menyatakan qala ba'du salaf, Inna Allaha idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu lil a'mali shalihah ba'dahu. Sesungguhnya Allah apabila Dia menerima amalan seorang hamba, maka Allah akan memberi taufik kepada dia untuk melakukan amal soleh yang berikutnya setelah itu. Jadi orang yang ibadahnya diterima oleh Allah, tandanya itu dia lebih semangat, lebih rajin, lebih meningkatkan ibadah baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Sebaliknya ya, idza lam yataqabbalillahu amala 'abdin, kalau Allah tidak menerima amalan seorang hamba, Allah cabut hidayah ibadah amalan tersebut dari hamba itu dan Allah berikan kecenderungan untuk maksiat setelahnya. Oleh karena itu, masih kata Imam Ibnu Rajab, qala ba'du salaf, telah berkata ba'du salaf, man amila hasanah thumma atba'aha bihasanah fadzalika 'alamatu qabulil hasanatil ula. Kalau seorang melakukan sebuah kebaikan, setelah itu dia ikuti dengan kebaikan berikutnya, maka kebaikan kedua ini menjadi tanda kebaikan pertama tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman wa man amila hasanah tsumma atba'aha bisayyi'ah fadzalika alamatu raddi alhasanah wa adamu qabuliha. Apabila seseorang melakukan sebuah kebaikan lalu dia ikuti dengan kejahatan, setelah berbuat ibadah lalu langsung dia berdosa, maka perbuatan buruk itu menjadi tanda ditolaknya ibadah tadi dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang sudah memperoleh Lailatul Qadar, lalu setelah itu dia berleha-leha, tidak lagi melanjutkan ibadahnya, bahkan yang wajib-wajib juga ditinggalkan dengan andalan, tenang, saya sudah ada tabungan Lailatul Qadar. Itu menunjukkan ibadah yang dilakukan di Lailatul Qadar itu tertolak dan tidak diterima oleh Allah. Tertolaknya mungkin karena niat ibadahnya yang keliru, atau yang kedua, tidak mutaba'ah dalam melakukan ibadahnya. Mutaba'ah itu apa? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar itu satu ibadah yang agung, yang semua ibadah dilipat gandakan. Tapi sebaliknya kalau seseorang melakukan dosa di malam itu, dosanya juga dilipat gandakan. Baik dosa maksiat atau dosa bid'ah, dilipat gandakan lagi itu dosanya. Ya. Dalam malam Lailatul Qadar melakukan dosa, nanti akan terlihat waktu-waktu setelah itu amalan dia gimana. Kalau amalan dia itu ternyata berleha-leha, malah diberikan pemahaman yang salah, tenang, saya sudah ada tabungan Lailatul Qadar tuh. Jadi enggak ibadah sekali dua kali, tenang, sudah terhandle tuh. Sudah tercover oleh pahala Lailatul Qadar kemarin. Dia diberikan pemahaman yang salah, yang keliru seperti itu, menunjukkan bahwa amalan yang dia lakukan kemarin itu mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi enggak boleh kita karena diyakini memperoleh Lailatul Qadar lalu berleha-leha dari ibadah setelah itu, enggak. Efek dari Lailatul Qadar adalah setelah itu dia akan menjaga diri dari dosa, semangat ibadah, meningkatkan ibadah baik kualitas ataupun kuantitas, ya. Wallahu a'lam. Ustaz, ada pertanyaan dari pendengar Radio Amuba. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan itikaf yang batal? Apakah berlaku batalnya untuk satu hari itu saja atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Ya. Pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, barakallahu fiik. Kalau seseorang niat itikaf umpamanya 3 hari, terus ternyata batal, dia keluar dengan sengaja dari masjid tanpa ada keperluan apapun, atau sengaja dia membatalkan diri karena ada udzur tertentu, ya, lagi khusus-khususnya itikaf untuk 3 hari, umpamanya ada telepon dari kantornya, harus ke kantor sekarang juga, akhirnya keluar. Batal enggak itikafnya? Ya, batal. Dosa enggak? Enggak dosa, karena tidak itikaf pun tidak dosa. Ada itikaf mah hukumnya sunnah. Dia hanya tidak memperoleh pahala itikaf, tapi ibadah yang dia lakukan kemarin setelah waktu-waktu itikaf yang belum batal itikafnya tetap dapat pahala. Sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, doanya tetap dipahalai, tapi tidak memperoleh pahala iktikaf. Boleh enggak dia iktikaf lagi? Tentu saja boleh. Setelah urusannya selesai, sampai lebaran kira-kira tidak akan ada gangguan apa-apa lagi, dia niatkan lagi dengan niat yang baru untuk iktikaf lagi, boleh, tidak apa-apa, ya. Wallahu a'lam. Adakah hadis yang menyebutkan datang Lailatul Qadar pada malam Jumat, malam hari ganjil, 10 hari terakhir? Kalau hadis tidak ada, tapi anjuran prediksi para ulama tentang hal itu ya ada, ya. Tapi Ustaz, kalau hadis tidak. Ada pertanyaan lagi yang bagus nih Ustaz. Apakah Lailatul Qadar hanya dapat diraih dari orang-orang yang ada di dalam masjid saja? bagaimana bagi para satpam yang berjaga di luar masjid? Iya, bagaimana juga dengan wanita haid? Bisa enggak wanita haid dapat Lailatul Qadar gitu ya? Ustaz, bukan wanita haid, satpam yang berjaga di luar. Iya, sama. Satpam yang berjaga di luar, sopir yang karena tugas sopir malam, apalagi, atau orang yang kerja kebagian shift malam, terus wanita yang haid atau nifas, yang gak bisa ke masjid, gak bisa sholat, siapa lagi ya? Orang yang sakit di rumah sakit, dokter jaga, suster jaga di rumah sakit ya. Gak bisa itikaf, kalau di itikaf nanti pasiennya mati. Atau tambah parah, gak keurus. Itikaf hukumnya sunnah, menjaga nyawa orang hukumnya wajib untuk dia ya. Iya, taib, barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang kata Tian tadi bagus, yalah hangap bagus. Taib, kalau orang melakukan sebuah ibadah rutin dan diniatkan, lalu suatu saat dia tidak bisa melakukannya karena ada uzur di luar kemampuan dia, maka pahala ibadahnya tetap dapat. Nah, termasuk orang satpam, security gitu ya, dokter, suster yang kebagian jaga di rumah sakit, atau orang yang kerja di perusahaan dan kebagian shift malam. Dia kerja di malam itu wajib apa sunat? Wajib. Karena dia sudah taken kontrak. Dan menunaikan janji yang sudah dia tanda tangani hukumnya wajib. Menunaikannya ibadah. Karena menunaikan janji. Kerjanya orang, walaupun shift malam, di perusahaan tempat dia kerja adalah ibadah bagi dia. Ya, dia ingin ke masjid untuk itikaf tapi gak bisa. Biasanya tahun-tahun yang lalu selalu itikaf. Tapi karena ada jaga shift malam ini atau kerja bagian shift malam, dia tidak bisa. Seandainya bisa, dia bertekad untuk itikaf. Maka dia tetap dapat pahala itikaf. Sama dengan kita biasa sholat berjamaah di masjid, lalu sakit, gak bisa berjamaah. Terus sholat sambil berbaring di rumah, tetap dapat sholat pahala berjamaah ya, seperti itu. Nah, ketika itu turun, mereka kerja tidak tidur. Di dalam kerjanya itu mereka juga menunaikan kewajiban sebagai seorang pekerja, melakukan ibadah dalam bentuk bekerja, menunaikan janji yang mereka sudah tanda tangani. Dapat gak? Insya Allah dapat. Insya Allah. Wanita yang haid biasanya kalau gak haid pasti sholat. Terus haid, gak bisa sholat, tetap dapat pahala sholat. Karena ada uzur syar'i. Ya. Nah, ketika malam itu, malam Lailatul Qadar, wanita tidak sholat, tapi dia berzikir, dia memurajaah hafalan Al-Quran, dia berdoa kepada Allah di malam itu, turun Lailatul Qadar, insya Allah dapat, walaupun tidak sedang itikaf. Sebab tidak disyarat kan untuk memperoleh Lailatul Qadar wajib itikaf, tidak ada keterangan tentang hal itu. Bahkan Syaikh Utsaimin menyatakan, baik dia tahu bahwa itu Lailatul Qadar atau tidak tahu, kalau saat itu turun Lailatul Qadar, walaupun dia tidak tahu dan dia sedang ibadah, tetap dia memperoleh Lailatul Qadar. Apapun jenis ibadahnya, termasuk mencari nafkah atau menunaikan janji untuk melakukan sebuah pekerjaan. Seperti security di malam hari atau orang yang kebagian shift malam ya, insyaallah. Wallahu a'lam. Ustaz, ketika berdiri dari sujud, tangan mengepal atau dibuka? Ini ya. Ulama ikhtilaf tentang masalah itu. Itulah yang disebut dengan al-ajn. Karena Rasulullah SAW ya'jinu. Ya'jinu itu bertumpu pada kedua tangan dengan kedua tangan dikepalkan ketika akan bangkit dari sujud. Ada hadis tentang hal itu yang berpendapat seperti di antara Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya. Apa semua ulama sepakat? Enggak, tidak sepakat. Karena apa? Karena perbedaan penafsiran tentang makna al-ajan. Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi ya menyusun sebuah kutaib atau apa namanya kitab kecil dengan judul La Jadida fil Islam. Tidak ada sesuatu yang baru dalam al-Islam. Termasuk ajan itu perbuatan seorang wanita tua ketika duduk gitu ya. Ketika duduk membuat adonan kue lalu bangkit, mereka melakukan ajan ketika bangkitnya. Dan ajan itu cara bangkit orang lemah. Sekelihatan malas-malasannya gitu. Dan itu tidak layak dilakukan di dalam sholat. Sholat harus menunjukkan kesungguh-sungguhan, semangat gitu. Maka tidak boleh ajan. Makna ajan dalam hadis tadi hanyalah bangkit dengan bertelekan kepada kedua tangan. Walaupun tidak harus mengepal, tapi dengan tangan terbuka. Walhasil ini ulama ikhtilaf tentang masalah ini karena perbedaan penafsiran mereka tentang makna azan. Ya, sebagian ngalindur, ada anak tidur ngalindur gara-gara Allah. Jadi sebagian ulama ada yang mengepal, sebagian lagi ada yang membuka telapak tangannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Tolong disebutkan dan dijelaskan zikir dalam i'tikaf apa saja yang harus diucapkan dan kapan waktunya. Iya. Sesering mungkin berzikir dengan zikir yang mutlak. Zikir yang mutlak itu zikir yang tidak dibatasi ucapannya, jumlahnya, atau waktunya. Kapan saja, selama tidak di waktu yang terlarang. Selama tidak di momen yang terlarang. Seperti yang terlarang itu ketika di WC, gak boleh ya. Atau ketika ngaji begini, ketika mendengar kajian, ayo kita zikir, la ilaha illallah. Gak boleh, karena apa? Menghinakan ilmu yang sedang dibahas. Selain mengganggu gitu ya. Silakan zikir apapun, kapan saja, siang ataupun malam, sesering yang kita mampu ya. Termasuk di antara zikir lah baca Al-Quran. Bahkan baca Al-Quran seutama-utama zikir. Termasuk di antara zikir lah belajar ilmu. Baik mengajarkan ataupun mendengarkannya itu juga termasuk zikir. Bahkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri disebut afdalu zikri ya. Al-ilm, seutama-utama zikir adalah ilmu. Silakan bebas. Tapi perbanyak doa tadi, Allahumma innaka afu'un tuhibbul afwa fa'fu anni. Bismillah, apakah Lailatul Qadar itu dipergilirkan waktunya? Iya, ya kan sudah. Mengingat siang dan malam pun dipergilirkan, terkadang di belahan bumi kita, terkadang di belahan bumi yang lain. Iya, sudah. Pernah saya terangkan bahwa Lailatul Qadar itu waktunya berpindah-pindah setiap tahun ya. Berapa kali saya jelaskan? Kayaknya berkali-kali. Sudah ya. Ketika ruku di dalam salat, ke arah manakah pandangan kita? Ke arah tempat sujud. Seluruh waktu salat dari awal sampai akhir, pandangan mata kita ke tempat sujud, kecuali ketika tasyahud. Baik awal ataupun akhir, mata kita tertuju kepada isyarat telunjuk. Ya, la yujawizu basiratuhu isyaratahu. Bahwa ketika beliau bertasyahud, matanya tidak pernah lepas dari isyarat telunjuknya. Hanya itu. Adapun selain itu, maka tertuju kepada tempat sujud. Itu penjelasan Iz bin Abdissalam ketika persis ditanya tentang hal itu. Sebab sebagian orang, ada yang berpandangan, ada yang berpendapat, ketika ruku kedua mata melihat ke kedua ujung kaki, ke kedua ujung jempol, ya. Makanya sok diutek-utek. Nah, itu tidak ada dasarnya sama sekali. Beliau menjawab, selama sholat, dari awal sampai akhir, pandangan tertuju ke tempat sujud, kecuali ketika tasyahud, maka pandangan mengarah ke telunjuk. Wallahu a'lam. Untuk sholat jenazah, apakah memandang tempat sujud? Gak ada tempat sujud, karena sesolat jenazah tidak ada sujud ya. Memandang ke arah depan saja, ke arah depan tapi bawah. Mayat dong, terserah mau mayatmu apa. Yang jelas makna khusyu adalah tunduknya hati dan tunduknya pandangan. Termasuk dalam sholat. Tolong jelaskan secara ringkas tata cara atau adab-adab tidur dalam masjid. Merem dan berbaring. Bagaimana hukum baca Quran dengan keras lalu diakhiri dengan ucapan sami Allahu liman hamidah. Lalu diakhiri dengan ucapan sami Allahu liman hamidah. Saya bisa baca. Adab-adab tidur, sebelum tidur berdoa dulu ya. Doanya gimana? Bismika, Allahumma amutu wa ahya. Ya, bukan ahya ma'amut, tapi amutu wa ahya. Silakan baca Fatihah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. 7 kali, 7 kali, kemudian tiupkan ke telapak tangan, terus usapkan ke seluruh bagian tubuh yang terjangkau. Ya, disunahkan untuk nyangigir kakatuhu, miring ke kanan. Jadi tidur di atas belahan tubuh bagian kanan. Gimana kalau cangkel? Ya boleh, nangkarak, nangkuban ke kiri boleh. Terus, kalau masih susah tidur, setelah baca doa semua sudah, coba memurojaah hafalan Al-Quran yang sudah kita hafal sampai terlelap. Itu sangat-sangat mudah sekali tidur. Baru a'udzubillahi minasyaitan tidur. Kenapa? Karena setan tidak menginginkan dia baca Al-Quran, maka setan berupaya untuk membuat dia tidur terlebih dahulu daripada baca Quran. Tapi kalau pas menunggu ngantuk baca buku komik, itu sampai subuh gak tidur itu. Cenghar, tahu cenghar? Fresh. Ngantuk juga jadi hilang. Itu ya, oleh setan diganggu itu. Biar semangat sampai subuh gak tidur. Pas menjelang azan baru tidur. Dan tidak mengganggu orang lain yang sedang tidur dekatnya. Baca Qurannya jangan keras-keras. Kecuali kalau tidak disengaja. Dia mengeluarkan suara selama tidur tanpa dia sadari. Ada? Patembalan kebayang ya. Cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita hari ini jam 8 ya. Jam 8 kita mulai sampai jam 10. Radio-radio yang sekarang merilai, silakan standby jam 8, kita mulai jam 8 ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaikum, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.